Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ashabal fudala, masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, dalam semua jajarannya, yang dimuliakan Allah, yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, segenap pengurus, kepala dan majelis asatid TPG Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah, bapak ibu wali santri, hadirin hadirat, konco-konco panitia, langkung-langkung sahabat-sahabat banser yang menggiring saya, ada juga yang mengetutkan saya, mengintili saya doakan sahabat-sahabat banser istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah, berperan dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI yang merupakan harga mati. Kita berharap dalam rangka wisuda ke-15 TPK Nurul Hikmah, santri putra dan santri putri, saya pakai istilah santri putra dan santri putri saja, walaupun ada yang pakai istilah santriwan dan santriwati, yang laki-laki diistilahkan santriwan, yang putri diistilahkan santriwati. Saya kurang sepakat karena santri putri kok diwati. Padahal diwati itu dikonoani. Nah, diwati yang laki santriwan, padahal wan yang terletak di akhir kata itu salah satu artinya yang mempunyai. Contoh wartawan itu artinya yang mempunyai warta. Hartawan artinya yang mempunyai harta. Ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Nah, kalau santriwan artinya yang mempunyai santri. Berarti kiai itu santriwan. Sing repot kuwi nek Taiwan. Makanya saya pakai istilah santri putra dan santri putri TPK Nurul Hikmah. Mudah-mudahan menjadi generasi yang solihin, solihat. Kok gak pakai amin dong? Aku tuh sebenarnya ngerti kamu kesel sama aku. Habis aku datangnya lambat sih. Kamu kan udah lama banget nunggu aku. Aku minta maaf deh kalau aku ngeselin kamu. Nanti jangonnya gak pati semangat, aku njaluk sepuro nih aku telat. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Dan keterlambatan ini kan tidak saya sengaja toh. Saya juga gak duli. Nah, dari sono tadi ngaji jam 10 selesai, langsung cabut ke sini. Perjalanane ke dalan ngene munggah mudun sepanjang jalan saya temui hutan. Subhanallah. Jadi malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Didongake putra-putrine, santri putra, santri putri niki dados generasi ingkang sholihin sholihat. Gadai ilmu lan hikmah ingkang manfaat. Gadai iman ingkang kuat. Berakhlakul karimah kelawan hebat. Ketakwaane semakin meningkat. Bermanfaat kangge keluarga lan masyarakat. Nyelametke tiyang sepuhe donya akhirat. Nek kula ten pundi-pundi matur niku kula pakai istilah jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli pacaran, yang ahli zikir bukan yang suka kentir. Yang soleh bukan yang salah, yang korik bukan yang korak. Itu kalau Al-Quran mengistilahkan ulul albab. Siapa mereka? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Selalu berzikir sehingga hatinya sensitif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan terus tentang penciptaan langit dan bumi. Rasionya dimaksimalkan. Jadi orang ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berdoa dan berikhtiar. Dengan demikian ulil albab itu generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Dadi ngerti, pinter, turyo prigel. Sergep dikir, gelem dangir, gelem alir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Dadi mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu. Raga, rasa, rasio, menyatu. Ini yang diharapkan. Pertama, ahli dikir. Insyaallah panjenengan-panjenengan yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang pilihan. Panjenengan ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dihimpun, dikempalakan dan gene majelis semulya nilaine luar biasa. Ndok iso rawuh nggone majelis kaya ngeten iki mboten gampang. Mula panjenengan dihadiahi karo Gusti Allah manggen sak jam mawon ten majelis kaya ngeten iki luweh apik. Ganjarannya langkung katah tinimbang sholat sunnah sewu rokaat nuweni tiang sakit sewu ziarah dan pesariannya wong mati syahid sewu cukup sak jam ini rong jam kaya rong ewunan niki wau jenengan awit mantun isyak kan ya limang jam niku ganjarannya podo karo sholat sunnah limang ewu rokaat sapa tau sholat sunnah limang ewu rokaat wong sing ngomong iki ora tau apa maneh lurahmu ya babar pisan. Lurah yang bingung mikir pajak sing urung mbok bayar-bayar kuwi. Halo. Halo. Lah nek 5 jam ten mriki panjenengan wis entuk salat sunah 5000 rakaat. Nek niliki wong lara 1000, ziarah ten pesariane wong mati syahid 1000. Mula mboten gampang lho. Iso hadir nang majelis zikir, majelis ilmu kaya ngene iki. Buktine ora kabeh wong iso. Lho wis sing tekan kene lho ono sing balik mulih karo nggawa balon. Lah niate menukake balon putune. Niku rak berarti mboten dipilih kalih Gusti Allah. Wong gur gari ngajine wong simpangan ambek aku ning kene pojokan yo. Mula bejo banget jenengan sik dikumpulke Allah ditahan ten mriki. Lha wau sing mulih mau, yo nganggur ra entuk apa-apa. Lho, ana sing wis tekan kene iki ora bener. Padahal wis tekan kene, isih ora bener. Omong-omongan ambek koncone. Lha kae, kae, kae. Ana meneh sing dolanan HP. Kuwi. Aku ngerti bar moto aku ceklek ngono. Terus update status. Lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Ben akeh sing nge-like ngono. Wis apal kelakuanmu aku. Mongko pun dawuhake fa innama yujaru fihi arba'atun. Ten majelis kaya ngeten iki sing entuk ganjaran ku papat. Siji al muallimu sing mulang, ya muga-muga ae kula termasuk. Loro wal mutaallimu sing niat ngaji tenanan. Nek niate mek sekedar penasaran pengen roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Windi to menungsane. Biasane mek ngrumakke kul huwaili sawen. Berarti orang niat ngaji tenanan, Bian. Nomor telu wal mustami'u sing niat mirengke saestu, memperhatikan dengan seksama. Nomor papat wal muhibbu lahum sing seneng. Mulane bejo banget njenengan yen putra-putrine belajar ngaji Quran. Bejal-bejane wong tua duwe anak kok iso ngaji Quran. Apa maneh iso apal Quran? Sak artine ngerti. Subhanallah. Itu anak sama halnya dengan menghadiahkan kepada orang tuanya mahkota surga. Halo. Mang pirengke? Soale ngene lho. Sing medal keng lesane menungso, ya ora dirungokke to. Sing metu teko cangkemmu. Wis sing ana nilaine nang ngarsane Allah iso ngangkat derajatmu donya akhirat. Kuwi ya mung kalimah-kalimah thayyibah. Liyane kalimah thayyibah wis ora ana gunane. Malah ndadekke dosa. Lha apa kalimah thayyibah? Ya sampean maca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ngomong sing sae, sing manfaat, sing nyenengke, sing dibutuhke, ya meng kuwi. Liyane kuwi sing metu teko lesane menungso niku ora mboten wonten gunane. Contoh al ileru. Ilere menungso karo ilere wong banyu urip larang ndi? Ilere wong banyu urip karo ilere walet larang ndi? Dari ilere walet sak kilo iso 10 juta. Sampai 15 juta. Ayo, ilermu payu. Lha kok umpama ilere menungso payu, kiai-kiai ini kowe sugih-sugih sedaya. Lah santri-santrine yen turu ilere diwadahi ember. Seminggu 10 kilo, seminggu 10 kilo, sewulan gak ya 40 kilo. Pengke 10 juta, 400 juta sakulan pendapatan iler. Lha kok umpama ngono, aku ora usah ceramah tekan kene. Ngadai lere santri wae. Ayo maneh sing metu teko lesane menungso. Idu. Idune menungso karo idune tawon. Larang pundi? Idune tawon iki rupa madu kok. Sak liter 500.000 tekan 5 juta. Ayo idumu payu. Idumu ki salah ndekek iso dadi urusan. Ya sampean ora ngerti. Ngadeg nang pinggir dalan kok ana wong liwat, sampean mara idu gedhe. Terus plek kena raine. Dawa urusan. Musuhan tekan anak putu gara-gara salah ndelek idu. Nggih mboten? Apa maneh sing metu teko lesane menungso? Ngapunten, sing gosip, ngerumpi, ngrasani, wonten mboten sing senengane ngrasani? Rata lambe kudungan. ora ono gawene, ora ono manfaate, malah nambah itu, nambah itu. So, neng yo sayangi kuwi wong wedok kuwi. Sak ruwe mripate diomong, sak krungune kupinge diomong. Diundang selametan wake undangane ne berkate cilik gepeng niku yo diomong. Gayane ngundang wong 1000 mbleh pitik siji. Ana wong sugih selametan mbleh sapi 10 disate sak kepel-kepel yo dirasani. Nggih sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikake sate cilik-cilik yo diomong, sate yo sak laler-laler. Wong sugih nek medhit yo ngene iki. Embuh wong wedok. Menjagong lho tekan omahe sing duwe gawe. Apa sing nang dhuwur meja diomong kabeh. Ana roti, roti jamur kekno wong. Ngantek mbawuk plastik iki dipangan yang mendem tenan. Pinggire ana gedang yo diomong, nyuguhi tamu gedang kempir-kempir. Dipangan ora nyelilit wong gedang kaya susune Mbah Jah ngene. Mbah Jah dikatut-katutno. Pinggire ana onde-onde yo didemek, onde-onde kok atos sing ngene. Yang kita sawat nak kiri bongko kiri. Tiga itu seruput diombe teh ke orang ngalor orang idul. Lambe wedok mangan rawon seruput rawon rasanya kau yuyuh jaran. Apa sing ora diomong. Mungkin tok nganten sing lanang ganteng sing wedok ayu serasi yo ngantene pantes kaya zaman kerajaan-kerajaan. Sing lanang ganteng sing wedok elek jembure sing diomong. Nganten lanang picek kok paling. Orang melek matane. Emang bocah ganteng yang ngono kok iso ngrabi bekak kas kaya ngono kuwi. Kuwi nemok rasakan teko ndi? Engko ngandane sing edok wayu, sing lanang welek merongos ya diomong. Ya Allah, nelongso yo nganten wedok ilung ngipi apa? Wong bocah ayune ngono kok dirabi garangan anyang-anyangen. Engko ngandane sing lanang welek sing wedok elek mesti isan yo diomong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Niku lho ngatene sing lanang elek sing wedok elek mesti san sok ben anake lho rupane piye dadi. Apa sing ora mbok omong. Ngundang kiai dirasani kok tujuan. Ngundang kiai tekone disiki. Yo dirasani. Kiai nek ora patek payu yo ngono kuwi. Ora ngopo-opo kok tekon disiki ketara nek njaluk mangan. Engko diundang telat yo diomong kiai jual mahal. Teh laris tekone telat-telat. Ngenteni nganti angkel-angkelen. Mosok jam 11 urung teko-teko. Nyapa mang lek dirasani ngono to? Engko kei ceramah nang suwi ceramahe yo diomong, ceramah ngatokno wong. Suwe banget bokong panas sikil geringgingen. Ing sila sembujung metungkruk, medongkrong kono penak, kursi nempuk, ambek ngoceh kene iki, kita mulai bar ngisak mau engko dikai ceramah nang sedilu ya diomong dirasani diundang ngoyong-ngoyong, undangnya aduh-aduh, tenan-tenan ceramah mek sedilu, kaya pitik nelek ceret tinggal mulih nitik sangutok ngono antrine rong tahun lebih dik bayarine larang. Aku wis apal kelakuanmu sae. Apa maneh sing mentekut kolesane menungso? Sing tukang fitnah, tukang undat-undat, tukang adu-adu, tumbak cucukan, omongan kene didol merono, omongan kono didol mrene, wonten apa mboten? Pabrike Banyu Urip. Kuwi ya ora ana gawene ya malah nambah itu. Pokoknya sing metu tuku kalesane menungsa sak liyane kalimat thayyibah. Ora ana gawene, ora ana manfaate. Kalimat thayyibah kuwi apa? Ya maca Quran, selawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, zikir-zikir. Ngomong sing apik, sing manfaat, sing dibutuhke, sing nyenengke. Liyane iku percuma. Buktine ilere menungsa kalah larang karo ilere walet. Idune menungsa kalah larang karo idune tawon. Lah kuwi sing metu tuku dhuwur, apa maneh sing metu tuku kenal pot? Sing metu teko kenal pote menungso kuwi sik larang sing metu teko kenal pote sapi. Dari kenal potnya sapi keluar the teletong. Payu saiki didol teletong. Ayo, tetonge wong banyu urip. Ayo saekrak payu piro? Hi. Lah sing metu teko kenal pote menungso kuwi sik larang sing metu teko kenal pote pitik. Teko kenal pote pitik metu ndok. Ndok ya digoreng, digodhog, dikelot, didadar, digawe-gawe kue, jajan enak. Dike campuran ngombe ndok. Yo sehat dike campuran ngombe jamu lho ndoke. Dike campuran ngombe jamu sehat, kuat, semangat, seger. Ayo coba sampean ngombe jamu campur ana ndokmu dhewe. Loh. Aku nyenggung-nyenggung masalah ngombe jamu seger soalnya iki ora ana ngombene. Panitiane oon kabeh. Geyo ngerti lho. Wong aku iki lagi teko. Lagi wae teko. Urung diampirke nanggone transit ya urung diparingi apa-apa langsung diunggahke panggung. Ngene iki gorokane garing. Ya wis berarti ngombene diluk, ngombene. Ngajine sedilut wae. Ora ana ngombene kok. Lha terus dipasang meja iki gunane kanggo apa? Mosok aku dikokon ngrokoti meja iki. Pengumuman panitia Anwar Zahid dudu rayap ya. Mbok suguhi meja mbok kon letaki ngono apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Subhanallah. Makasih. Ngopo kula kok nyinggung kalimat thayyibah termasuk di dalamnya adalah baca Al-Qur'an. Para jamaah padha-padha nyuwara hasilnya beda-beda. Soale coba tak kei gambaran. Klaksone sepeda motor iku unine tit. Kok telolet barang kuwi. Klaksonmu kuwi. Klaksonnya sepeda motor unine tit disenggol nganggo jempol unine yo tit dipuwenek nganggo epek-epek unine yo tit nyauro dipenek nganggo epek-epek unine yo tit digoco nganggo tangan unine yo tit bahkan najan diidak-idak nganggo sikil tok tok tok unine yo tit sama-sama tit itu artinya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang tit itu artinya takon. Ketemu tonggo, bedaan motor. Tit, arep nyandi mbak. Tit, tapi artinya arep nyandi. Kadang manggak ke, tit artinya monggo. Kadang tit artinya amit. Tit, permisi. Kadang tit artinya jaruk buka ke lawang. Mulai wis kewengen. Lawang tutupan, lampune peteng. Sepi. Nah, klakson diunek ke. Tit, aku wis mulai buka ke lawang. Malah kadang-kadang tit artinya ngilok ke, misuh. Contoh, lampu merah teng jalan raya. Ya mesti masuk lampu merah kono kuburan. Kuwi arep bantah kok. Saya didisiki. Kendaraan mandek grek jejer-jejer. Bareng kendaraan mandek jejer-jejer iki rada suwe lampune ijo. Lah kendaraan ngarepe kok ora mlaku-mlaku. Klakson diunekke. Iki misuh iki. Tit tit tit tit. Lampune wis ijo iki lho, ora melek apa matamu. Ora ndang mlaku-mlaku. Titiknya sama tapi artinya beda-beda. Sorry ya, saya bahasanya kasar, mohon maaf. Mungkin ada yang keri kupingnya. Saya bahasanya kasar. Panjenengan yen kepengin sing halus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa halus nggih. Ya demit kono undangan. Apa begecil-begecil kono. Saya kasar. saya kalau dilokkan, misalnya dilok, ceramah kasar banget, mohon maaf bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Nah timbang ceramahnya halus tapi ora payu. Halus ceramahnya, sing teko mek wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Kapan nyebare ilmu? Dan saya siap resiko kok, andai kan dianggap kasar, paling resikonya gak diundang meneh no kene. Ora masalah, golek nggon liyane sik okeh. Toh tidak semua yang kasar itu jelek. Enggak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus ning nyilakake. Contoh, lumut e halus. Meliwatono ndelosor kok. Parut kasar tapi dibutuhke kok karo ibu-ibu. Nggih Bu nggih. Kasar-kasare parut. Orang dadek ke merucut, malah dadek ke lulut. Apa mana kasar-kasarnya janggut? Orang dadek ke nyaprut, malah dadek ke ngerakut. Urung kasar-kasarnya kancut. Nekak ke manuk kutut. Titnya sama, tapi artinya bisa beda-beda. Sorry ya. Sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Lha iku artine iso beda-beda. Kadang-kadang tepuk tangan plok plok plok itu artine manggil. Panitia mau dibutuhkan kok adoh nggone kowoploki plok plok plok mrenio manggil. Kadang-kadang plok plok plok tepuk tangan artine ngusir. Ngusir. Nah, bocah sing dongsong nang isor gedang kuwi. Lah kok manggon nang kursi empuk kuwi to? Padahal kursi empuk kuwi nggone undangan khusus. Nah, akhirnya dikeploki karo panitia plok plok plok minggat to kowe aja nang kursi empuk wae. Nggonmu nang isor gedang dongsong ngono. Ya keplok tapi artine ngusir, paham napa mboten? Lho, sama-sama senyum. Itu artinya bisa berbeda-beda. Ada senyum yang artinya seneng, ada senyum yang artinya senep. Kalau aku sih orangnya positive thinking. Kok gak percaya sih? Aku tuh ya kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Ngapain sih hidup cuma sekali kok, hati pakai dikotorin. Makanya podo-podo ngomong, ayo ngomong sing apik. Soalnya omongan apik itu bisa nuntun menungsane dadi apik. Ngomong apik podo karo nyebar ke apik, ngomong elek podo karo nyebar ke elek. Kulo ngomong apik sepisan bae, niku rak ya podo karo nyebar ke apik. Ping pirang-pirang, niki kulo ngomong apik dirungokke wong 10.000. Kulo ngomong sepisan bae. Halo. Kula ngomong apik sepisan wae dirungokke wong 10.000 niki padha karo kula nyebarke apik kaping 10.000. Sebalike kula ngomong elek sepisan wae dirungokke kuping 10.000. Ya kula padha karo nyebarke elek ping 10.000. Nggih napa mboten? Nah, maka pilihlah omongan yang baik. Sekali lagi, omongan yang baik itu bisa menuntun manusianya menuju pada kebaikan, apalagi bacaan Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semuanya tentu ingin agar anak-anak kita jadi anak yang solih, solihah. Kalau laki solih, kalau perempuan solihah. Betul? Betul? Sak elek-eleke wong tua, kepingin anaknya apik. Sak nakal-nakale wong tua, kepingin duwe anak sing pinter. Sak ndablek-ndableke wong tua, kepingin duwe anak sing nurut. Sak bejat-bejate wong tua. Ngopo? Salahmu merem kok. Kepengin duweni anak sing sae. Maling ora ana kok duwe cita-cita anake dadi maling. Apa ya ana maling ngundang anake sing sik cilik, "Nak, cepet gede ya, Nak. Sok ganteni bapak ya, Nak ya. Bapak iki maling sukses, Nak. Mlebu metu penjara wis ping 19 sok, Nak." So kowe kudu iso ngrampok ya, Nak ya. Gak ono sak nakal nakale wong wedok. Sundel. nafsune kendel. Istilah yo balon sing bayar oleh kelon. Iku iya. Jere balon. Nek umume iki oleh ngarani yo PSK, perempuan suka kelon. Ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Lek saiki istilah kerene iku I love you. Jadi mari dilapi tinggal mlayu ngono. Ora ana kok kepengin anake nakal ora ana. Mosok ana sire wong kuwi balon mau. Terus ngomongi anake sing wadon, "Nduk, kowe sok men kudu iso luwih laris timbang emak yo, Nduk." Emak iso wengi mek iso ngandhangno manuk 12, Nduk, Nduk. Wesok paling gak iso wengi kudu oleh selawe yo, Nduk yo. Kabeh kepingin anaknya apik. Lah apik kanggone anak lanang jenenge sholih, nek wadon sholihah. Nek istilah-istilah sing umum ten Al-Qur'an pakai menggakar pakai lanang. Anak sholih. Sholihun. Niku fa'il, pelakunya. Amalnya namanya amal sholeh. Orangnya dinamakan sholih. Ngono. Mbah ora paham yo wis. Modal utamanya apa? Iman. Napa, Bu? Iman. Makanya petunjuk ayat Qur'an ini amanu wa amilus salihat. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada pada kerugian dan bahkan masuk neraka. Apa semuanya? Tidak ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Itu yang tidak rugi, itu yang tidak masuk neraka. Wa amilus sholihat, dan iman itu terekspresi dalam amal-amal sholih. Makanya lek ono amanu gandengane mesti amilus sholihat, beriman dan banyak beramal sholih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran Bapak Ibu. Kalau ada amanu yang timbul ya amilus sholihat. Kalau ada imannya maka yang dilakukan adalah amal-amal kebaikan. Berarti lek mboten wonten amanu, mboten wonten amilus sholihat. Nek gak ono iman, mboten saged ngelampai amal-amal sholeh. Akhirnya tumindak jahat, ngelakoni maksiat, kenging punapa? Sebab mboten wonten imane. Selagine tesih wonten imane, mboten bakalan tumindak dosa, mboten bakalan tumindak maksiat. Panjenengan mirengke napa mboten? Ora ana kok maling arep ngelakoni tumindake kuwi kok terus maca niat dhisik. Mosok arep nyolong kok bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyolong sunatan lillahi ta'ala. Karenanya yang penjenengan ngaku iman, Bu. Bu. Harus diekspresikan dalam bentuk amal-amal sholih. Embo. Iman aja sampai kotor. Iman kudu selalu bersih, suci. Soalnya iman ku sambunge datang Gusti Allah kang Maha Suci. Yen imane kotor, mboten saged nyambung datang Gusti Allah. Yen ora nyambung nang Gusti Allah, donga yen mboten dituruti wong ora nyambung. Tapi lek nyambung datang Gusti Allah, donga sak donga mandi. Makanya tiang sing mandi dongane niku atine bersih-bersih rata-rata. Nyuwun pangapunten. Kula niku lek wonten kiai desa-desa, sepuh-sepuh kiai desa, donga najan ora fasih, kula amini. Soale niku resik tulus. Ambekan maneh kiai desa-desa kuwi rata-rata urung iso gawe proposal. tulus. Najan ora fasih tak amini kalih kula. Ndonga ya Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa afiyatan bil jasadi wa jiyadatan bil ilmi wa barokatan bir rezeki. Tak amini. Kiai-kiai kota apa mana kiai anyar-anyaran fasih. Tapi kepinteran gawe proposal tur wani ngrubah kuitansi. Ini ajan fasih aku kok namin megah. Fasih Allah, Allah, Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fil rizq. Lah muni qaf ngati dilindele ucul kelotak. Makanya kadang kengeng pun apa nasihati tapi kok mboten mlebu nang ati. Soalnya nasihat itu berangkatnya enggak dari hati, hambar rasanya, cemplang. Apa yang keluar dari hati masuknya akan tertanam ke dalam hati. Betul. Nasihat yang keluar dari hati yang tulus, hati yang bersih, pasti akan masuk pula ke dalam hati dan tertanam kuat, gampang diterima. Beda dengan nasihat yang hanya dari cocot, berangkatnya dari nafsu, gak bakal mlebu ning ati. Congori lho orang ngerti cocot. Gak bakal mlebu ning jero ati. Mopo maneh berangkatnya teko nafsu? Lewat begitu saja. Kula niku niteni kok. Dit kanca-kanca ngapunten-ngapunten nggih, penceramah-penceramah ngoten niku. Kadang-kadang terkenal, brrrr, segeradakan tok, setahun, lep, entek hilang. Katah sama itu nih, awalnya kayak yoyo, tapi setahun hilang, gak ada gaungnya lagi. Hilang, kenapa? Keikhlasannya kurang, gak berangkat dari hati. Lo nopo mawon nih, berlaku untuk semua kok. Nyen pangapunten. Aduh, waktu nih. Kiai-kiai sepuh dulu itu ceramah gak tahu suwe. Tapi mancep ning jero ati terus dilakoni karo santri-santrine lan jamaah. Munggah panggung ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kersane uripe mulya donya akhirat, aja lali nek bengi salat tahajud. Pun cekap semanten akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun wis jamaahe paham kabeh. Ya ini mau nerang nopo? Tahajud. Dikon nopo karo kiai ini? Tahajud. Kabeh paham. Nah saiki lek iki aku ceramah nih sampai sak jam setengah ini. Mbaulet zaman ora ngerti-ngerti ngono. Mulane ya sing bener ya diluk ngono kuwi. Sesuk ceramah meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, supaya uripe barokah aja lali salat duha. Pun cekap semanten akhirul kalam. Bareng ngarep salam ya ana sing usul, ngapunten yai, pesenin jenengan wingi tahajud niku dereng saged ngelampahi, mpun ditambah riyin. Oh ya wis, duhane ora sida. Tahajud wae, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki ana kiai diundang ceramah nang model ngono. Ha! Ora disangoni mek panitia. Kula kelingan. Kapan mboten kula niku ceramah nang daerah kidulan? Kalau tasik lenggah ten kursi ngoten niku. Terus begitu waktu saya kasih ceramah dipanggil sama MC. Kula ngadeg mau menuju ke panggung. Ngoten niku ten wingking barisan kira-kira lungguh kursi nomor 3. Enten tiang niku godhak kula. Kula badhe minggah panggung ngoten digodhak. Subhanallah. Wong ini ku nun sewu ora pati bejaji. Nganggo klambi bau pendek neng kancinge iki mbledeh telu. Neng kopiahe niku wis mbawuk, sarunge ngepir. Sandalan jepit. Ya kula digodhaki terus dirangkul, dibiciki. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih. Mek ngono tok lek nasihati kula. Ngoten niku iso mancep ten ati kula. Sampai njedhuk. Tekan utek. Lho, intonasine njedhuk iki njedhuk. Ngono kuwi mosok mancep no ati terus no utek njedhuk. Gak pantes blas kowe. Ekspresine wong ceramah yo ngene iki. Padahal nek nasihati iki lho, Gus. Nek pidhato sing ikhlas nggih. Mek ngono tok mancep ten ati kula. Lho kula niku saking mancepe nasihate niku lho. Arep munggah panggung goleki tanggane lho ora nemokno. Sek kelingan saking mancepe kuwi mau lho. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih. Padahal iku nek nasihati ora nganggo dalil, ya ora nganggo ayat Quran. Qulallahu ta'ala. Ora. Ya ora nganggo sallallahu wasallam. Ora. Ya mok. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih ngono tok. Kula begitu ketemu tanggae, munggah munggah no panggung, arep lungguh golek kursi yo peteng. Ya mergo sek kelingan kuwi. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih eling niku lho. Ceramah iso korat-karit. Materi iso semrawut gara-gara saking mancepe. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih bareng wis muleh kula numpak mobil ten mobil niku rasane omongane wong mau iso nging-nging nang gone kuping kaya-kaya wong ing pinggirku nembisiki aku. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih aku wis tekan omah turu lho ipen-ipenen. Dadi rumangsaku ya digandeng karo wonge ambek dibisiki. Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih dinasihati kon ikhlas, subhanallah. Saking mancepe nasihate wong mau. Kula bar diomongi niku lho, meh patang wulan diundang pidhato ceramah ten pundi-pundi mboten ate arep-arep sangu, ora mikir duit, ora mikir amplopan, ora mikir apa-apa. Tapi wis suwe wis anu, suwe wis anu. Suwe wis anu. Kuwi peristiwane iki wis suwe. Aku wis rondo lali ngono saiki. Ya mbok iki mau kok kelingan niku apa. Wis suwe. Muga-muga ora petuk wong model ngono kuwi meneh. Ngono. Iya katek ana sing tiru-tiru bisiki aku, Gus. Ora mandi nek teko cangkemmu ora mandi. Wonge saking ikhlase donga sembarang donga. Kadang-kadang ngawur donga niku ning mandi. Nang pikir ana untu lara ora karuan nang dongane guyoke godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Sebulke kok waras. Saiki ana wong lara untu mbok dongani ngono. Ya malah cangkemmu didoni ambek wonge. Lah wong lara udun mentek-mentek suwuke guyoke wong. Kidul kono ana semar gawe pundung. Upilku irung ora sida dadi udun. Cutike upil irung diusep-usepno. Waras langsung. Aku tahu udunan semat cilik ngene. Wacake kuwi tak usep-usepno upil irung pas beler tok akeh. Sore tak suwo esok udune langsung manak telu. Dongane padahal padha ning mandine kok beda. Cobi, Mbah Yai Mutamakin Hajen mimpin perang gerilya musuh londo kepojok ning barongan kepung walondo, kepung londo arep dicekel wisan. Wis kari nangkep tok londo. Mbah Yai Mutamakin maca ayat, "Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun." Ora kok ilang ngono. Dadi londo golek ora nemokke. Masya Allah, ya podo karo Kanjeng Nabi arep budal hijrah kepung karo perwakilane wong kafir-kafir, ana sing sebelah kene leh ngepung, ana sing kafire yo ndongsong, ana sing singidan ndelik nang sebelah kono, kan dikepung karo wong kafir-kafir kuwi. Kanjeng Nabi maos napa? Ya waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa syai'un fa mulai basirun. Kesirep kabeh kok mlaku biasa ora ana sing ngerti. Bahayamu tak makin hajar waliullah dikepung lonjo arep dicekel cok wajahna mimpainya dihim satu wa min khalfihim satu fal syainahum fahum la yubsirun lep orang ketok ini ada santri numpak sepeda motor orang nganggo helm ngarep ada polisi razia sak pirang-pirang dia duwe ayat wajahna ini rangiro ketok ini polisi ini wajahal namun baiknya itihim satu wamin khotim satu faksyenu paham yabsir tenang santri nyantai perit ketilang wajahal naik podo tapi kasihate kok beda sebabnya lambene sing ngunekke ora podo paham? Paham? Tuh Kanjeng Nabi lho hijrah digodhak wong kafir dok surga. Kecekel todong nganggo pedang. Ya Muhammad, man aanak? Ayo Muhammad, sapa sing arep nulung kowe? Lek arep wis kadung ini. Todong nganggo pedang. Sapa sing arep nyelametke kowe? Sapa sing arep nulung kowe? Kanjeng Nabi enteng jawabe, santai. Allah. Ceblok pedange. Dok suri semaput meh setengah jam. Kanjeng Nabi ming jawab, Allah. Ceblok pedange semaput sing nodong. Ayo coba sampean. Wah mlaku nyeng pasar kok ditodong wong meneng-meneng nganggo lading petengmu. Ayo. Sapa sing arep nyelamet kowe? Ayo, sapa? Sapa sing nolong kowe? Allah. Amblese tambah jero to. Wih mesti apa sing bedake lambene. Lho, kata-kata iso padha, kalimate padha, omongane padha plek persis. Ning beda sing ngomongke regane rak beda to. Lho, sampean iso wae nirokke kata-kataku. Sampean iso wae nirokke omonganku, kalimatku plek persis mbok tirokke. Ning lek sing ngomongke sampean murah, Bro. Aku sing ngomongke sak jam yo ketok wis ngono. Bedane apa? Lambene. Loh, iki pun jam 12 lewat lho. Hah? Oh, minta tambahan waktu. Ya gak apa-apa, berarti cara wong nyambut gawe ono lembur iki. Ono hitungane dhewe lho ya lembur kuwi. Amanu lho. Wis to meneng kok lho. Wong ikhlas ya anggitmu terus anti apa-apa ngono. Yeah. Ayo nang ikhlas-ikhlasan ya pedha montormu lakoke tanpa bensin ikhlas-ikhlasan wis. Hoi. Oh, yeah. Yo ikhlas tapi anak-anak rungokke to. Makanya pertama yang harus ditanamkan itu iman. Imunisasi bagi anak itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi namanya imanisasi. Betapa ajaran Islam itu seperti itu. Pendidikan anak mulai dini. Kalau sekarang digembar-gembarkan pendidikan anak usia sedini mungkin. Pendidikan anak mulai usia dini. Pendidikan anak mulai usia dini. Kalau Islam bukan hanya mulai usia dini. Dalam Islam itu ada istilah long life education. Orang ngerti? Podo. Pancene ngomongi wong gak cerdas iku nyangel ya. Pendidikan anak itu mulai dalam kandungan. Islam kan begitu toh. Anak mulai dalam kandungan itu sering bacakan Quran, sering wacake Quran, diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, bapake maca Quran, ibuke maca Quran, bapake zikir, ibuke zikir. Lah ngoten to, Bu nggih? Lele wong Jawa sepuh lan nuturi ngoten dikongkon prihatin. Soale prilakune wong tua, anak yang punya janin dalam alam rahim itu pengaruh, berdampak. Makane wong kobian leh nuturi, "Nduk, awakmu meteng ya, Nduk. Sing ati-ati ngomong sak ngomong, polah sak polah tingkahmu sing ati-ati, Nduk. Iku pengaruh, Nduk, nang jabang bayimu. Sing ati-ati aja tumindak elek ya, Nduk. Wong meteng ngono, Nduk, kudu ngati-ati. Mangan sak mangan sing ati-ati ya, Nduk. Wong meteng gak oleh mangan linggis. Gak oleh mangan koral, geragal. Terus aja ngadeg nang isor amben ya, Nduk. Terus ora oleh ngelangkai alu ngadeg. Ya kesogrok kok. Dikongkon memperdengarkan bacaan Al-Qur'an, ada ilmu namanya teratologi. Napa? Loh, gak nyaut. Napa jenenge? Ah iya ragi ya, ya ragi. Heh. Bayi yang masih dalam kandungan itu kalau sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nalika isine kandungan ibuke niku nang sering dirungoni ayat Qur'an. Sering dirungoni ayat Qur'an, ibuke sregep ngaji, ibuke sregep ngaji. Ngoten niku begitu lahir ya. Kok nangis? Diwacake karo ibuke. Diwacake Qur'an, meneng. Meneng. Engko wayahe terantanan ya utawa wayahe berangkangan ketinggal ibuke nang ngaji. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'aluna 'anil nabail 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Menunggu bocah lumet nggone ibu seneng ngono sik berangkangan krungu ibune maca Quran muser nduk kono. Saestu. Lah bayi sing nang jero kandungan kok kulino dirungoni lagu dangdut. Koplo pisan. Esok dangdut, awan sore bengi mangan. Turu ngising titenono begitu lahir lah kok rewel nangis setelke lagu dangdut juga lak menang lu tenan kuwi bocah nalika sik nggone alam kandungan lho bapake kok sregep wiridan ya Allah wayah terantanan lho ketok tasbih. Ya di kedolanan, senengannya dolanan tasbih. Ngkulino. Tapi mau saya menjuruh kandungan kok disetel nondang dut. Terantanan yang kurung lagu ndang dut. Bokong iso jendit, jendit, jendit, jendit, jendit, jendit. Mbah kok ngono. Maka lahir adzan iku kuping tengene. Kenalkan Allah. Iqomahi kuping kiwane biar jadi anak yang ahli sholat. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali sepul kembon-bonane biar Al-Qur'an itu tertanam dalam jiwanya dan Al-Qur'an itu menjadi karakternya. Iman yang ditanamkan lebih dulu. Sehingga golek begitu krungu adzan mesti langsung nyaut teko atine. Ada krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan model Bojonegoroan ngoten niku. Kowe kok modelmu koyo ora percaya diomong. Model ngen kula Bojonegoroan adzane ngoten niku. Kan daerah niku duwe khas adzan dhewe-dhewe. Wong kula iso mbuktekke nek bojoneku adzane model ngoten niku. Iso baleni meneh kok kula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bojonegoroan. Lainnya model Arab, Mekah, Madinah beda lagi modelnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Modelnya, model ngampel ini saja menek. banyu urip ngampel Allahu akbar Allahu akbar. Jadi lho ya gak oleh rambung tenan to. Ngandel. Kalau sudah tertanam keimanan, ya nyaut, mesti nyaut. Lek yang kebagusan iku modele nyaut, yang keelekan iki modele mendal. Otomatis. Jadi ono otomatis setelan teng gene atine niku. Makane amanu wa aminus salihah. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi mau cerita apa to kowe? Wis nggugup iki wong. Nang dhuwur kok ora nang sore jare. Hoi. Hoi. Nah, saiki supaya anake apik, kula pesen. Setunggal. Bu. Kayak ana mangan sing halal. Aja nganti mengkonsumsikan yang haram ke anak-anak kita. Man akalal halal, shaffat fikratuhu. Nek panganane halal, pikirane bening, atine jernih. Waman akalal haram, asad jawarihahu. Nek panganane haram, organ-organ tubuhnya mudah maksiat. Akhirnya meripate nakal, kupinge nakal, irunge nakal, cangkeme nakal, tangane nakal, sikile nakal, sak pujur awak nakal kabeh. Beda lho ya meripat nakal karo meripat pinter. Meripat pinter ya kuat, jak ngaji sampai bengi, lewat tengah malam ya beber, melek wae. Meripat nakal ya ngaji 15 menit ya mesti kir-kir. Nah iya diomongi kok berarti kan nakal ya meripatmu. Meripat pinter ya mau Quran ya betah melek. Meripat nakal mau Quran langsung sepet. Senengane apa? Nginceng wong adus. Tangannya tangan pinter. Tuk tasbih ya langsung ber ber ber ber ber ber ber ber ber muter tasbih ber ber ber ber ber. Ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ber ber ber. Ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ber langsung kodim kok ramil enggak usah. Mungkin nek ora mile meri njaluk disebutke. Ya kok ramil ngono enggak ono. Ya latif, ber, ber, ber, tangan pinter. Tangan nakal, hidup tasbih malah ciker. Kiting modelnya. Nyekel tasbih iso gudigen. Tapi nek ketok bokong gede kudu nduduli ya model. Tangane ngono-ngono iku modelnya. Tangan pinter arep ngombe mesti maca bismillahirrahmanirrahim. Ngombe mesti nganggo tangan tengen ngene contohnya. Garing ku karo aneh kaya sekel sekel pinter dijak pengajian ya betah lungguhe. Ya sembuh mbok selonjor mbok silo pokoke betah. Betah pokoke. Diwolak-walik ben ora gosong. Ya berbagai posisi to Bu kok. Lah nek sak posisi tok ya ora penak. Kadang-kadang ya perlu alian gantian ngono kadang-kadang. Masa kok pancet ngono terus ya. Ora penak ngono kuwi kok. Sikil pinter ngono kuwi, betah dijak ngaji. Nah, sikil nakal dijak ngaji ya keri kabeh. Ya gringgingen ya ngono kuwi. Tapi lek dijak joget iso metu sekoke ndut ndut ndut ndut ndut. Loro, paring ana ilmu sing cukup, aja nganti duwe anak bodoh. Mentar kawaladahu jahilan fid dunya kana kullu dhanbin amilahu alaihi. Wong tuwa ninggalke anak nang donya kaadane bodoh, anak tu tindak dosa, iki dosa-dosa sing dilakoni anak. Wong tuwa melu nyandang dosane. Ya merawaske to. Gane aja sampe duwe anak sing mereke kaya ngono-ngono kuwi L2. Lolak-lolok. Longak-longok lepa-lepo. Sekolahke sing dhuwur. Saya cuma ketua RT, anak saya minimal harus jadi camat. Saya TNI AD, Tani Angkatan Doran. Anak saya harus TNI Angkatan Darat, ngono lho. Cita-cita kuwi. Saya tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Anak saya harus tukang dakwah, menyeru pada kebaikan. Ngono. Cetak anak-anakmu untuk jadi profesional. Apa-apa lek profesional hasilnya gede. Dadi wongnya juga amatiran. Yang profesional. Tukaran lho tukaran. Jotosan, ini like profesional, duitnya oke. Okay. Contohnya, Chris John, Manny Pacquiao, Mayweather Junior, petinju-petinju ya, tukaran tuh, anteman jotosan, tapi profesional, kalau oleh bayaran, miliaran, lu sampean tukaran ya amatir. Ada tempat ono konser dangdut ngono kan? Teman-teman jotos-jotosan tukaranmu amatiran ora entuk duit raimu bonyok ora ketepaane borgol polisi lebok kesel tukaran amatir profesional guyon iki lho guyon lek profesional duite oke tukul arwana kaya modal yo cengengesan modal yo mok kembali kelep ngono tok miliaran duitnya mergo guyon tapi profesional guyonmu mangkak dolanan ini nek profesional yang ngasilno duit oke pemain bulu tangkis ya me dolanan larmentok tuh larmentok tampil merono balik ke mrene tampil merone balik ke mrene tampil merone balik ke mrene ya men dolanan larmentok tapi delok Marcus Kevin sing juara All England ini. Miliaran duit. Ya, coba sampean golek lar mentok nang tampil ana dhewe. Sapa sing arep bayari? Soale amatir. Nek wong bal-balan iki sampean pikir bal siji kok dikira rebutan wong 22. Ya bal sitok kok diroyok wong 22 sampe jengklang-jengklangan. Tackling sodok-sodokan, jongkrok-jongkrokan, rebutan bal siji. Yang kaya orang gendeng itu emang gawa bal dewe-dewe emang bal regane yang murah nang tuku bal dewe nang giring-giringan dewe saduk-saduan dewe ora usah rebutan, ora usah sengklang-sengklangan ora usah jongkrok-jongkrokan kaya ngono gawa bal dewe-dewe di giring-giring dewe, di saduk-saduk dewe masang gawang dewe-dewe gul-gul ke dewe sekore tulis-tulisan dewe genah itu ini orang bal sitok dikir rebutan wong rolikur tapi mergo profesional lho sikile si R7 regane triliunan Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema nanti gak apal anak buah kabeh kuwi kok lho Isco wis yang Messi Barcelona oh apa apa wih Ozil wis ngalih nondi Ozil wis ngalih no Arsenal wis noto aku kabeh wih tak lehi rono wih De Maria wih pindah nondi PSG wis anu pindah wis kok takoke kabeh lho tapi wis sikile profesional nilaine triliunan. Ayo sikilmu. Bubulen. Ora payun. Heh, sepunten nggih. Mripat iki nek profesional. Lho, nginceng sak nginceng ya dadi dhuwit. Contone lho kuwi ngireng-ireng kuwi. Lho, kuwi ya bondone mung nginceng ngono ae. Bondo nginceng ya dadi dhuwit. Tapi sing adil bro nek nginceng rata. Kadang ana tukang syuting ora genah. Nek tepa sing disyuting layune digedhek-gedhekke. Suwi. Tiba wong tuwek dilewati sret ngono. Kowe lek modelmu ngono, tak dongake, mripatmu abuh kiwa tengen, timbilen ngisor dhuwur karo. Ben. Heh, sepuntene nggih. Tangan iki lho tangan nek profesional. Duwe akeh. Iki lho tukang son iki operator. Hoi. Ya tangane profesional ya dadi duwe. Lah operator iki penggaweane apa? Mek utek-utek pentil lho iki. Ini penggawaiannya mek ute-ute pentil. Pentile power lho, pentile mixer power diulek-ulek, uleke pentil iki, pentil iki, pentil iki. Dolanan pentil. Tapi mergo tangan profesional dadi duwe. Li tangane yo wis profesional mbah urung. Ngeplaki rebana ngene to mek andine. Keplak-keplak nek profesional masuk dapur rekaman, Bro. Wene sik amatir ya masuk dapure makmu. Lho. Cangkem lho cangkem nek profesional. Ngomong sak jeplake dirungokno wong sak pirang-pirang. Ndajal cangkemmu ayo. Nyah munggah mikir cekelono. Eh rong-rong menit dihantemi wong wis anggo. Soale cangkemmu cangkem amatir. Lho, kok ora oleh rampung iki karepmu piye? Piye ya wong kene iki karep. Eh, ini udah jam 12 lewat. Padahal undanganmu tanggal 2 Mei, saiki wis masuk tanggal 3 Mei. Berarti iki jenenge ceramah rong dino iki. Wani piro? Wong kok dikon ceramah nganti rong dino. Tanggal 2 sampai tanggal 3. Oh, ngomong nek begini telat. Ngerti ngono ora mangkat ta ngomong. Itu tandanya kamu saya ngomong aku. Makasih. Terus mana nomor telu paringi contoh sing apik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sikap itu lebih mengena daripada ucapan. Wanak iki lho diomongi ping 1000 karo dicontoni sepisan, iki luwih mandi dicontoni sepisan. Iki wau contone, pengen anak sregep maca Quran, sampe nek bar magrib nyontoni maca Quran. Pengen anak sregep wiridan, sampe nyontoni sregep wiridan. Gampang kok, Bu. Gampang. Sampe pengen anak sregep maca Quran, sampe nek bar magrib nyekel Quran, cekelono tok ae. Ora iso maca. Cekeli nanti pangku karo diwolak-walik. Sarate ya lambemu mangap-mangapo. Lah sing diunekke apa? Sak isomu. Isone wal asri wis kuwi. Sinono asri sober walik sret. Sinono asri sober walik sret. Sinono asri sober walik sober walik sret. Sobar sober. Kok angger gak banter-banter gak ketara. Sinono sober walik sret. Nah, anaknya ngerti kula, ibuku pinter ternyata. Maca Qur'ane cepet sediluk wis malih, sediluk wis malih. Mosok 10 menit kok jus 12 wis ana. Mbanjane ibune ora iso maca Qur'an. Ya tau leh nyekel iki kualik tenan. Kejungkir ngono lho Qur'an iki. Terus diwaca sober walik, sober walik serat. Anaknya tambah bangga, ibuku jos tenan. Maca Qur'an karo malik bareng iso. Padahal kualik orang ngerti. Ya bapak ayo ngono, angger bar magrib nyekeli tasbih nanti putar wer wer wer wer. Subhanallah subhanallah subhanallah wer. Apa maneh pas diingeti karo anak banteri leh muter tasbih. Wer wer wer wer. Nyontoni subhanallah subhanallah subhanallah. Engko gak diingeti karo anak ya ya alon neh wer wer wer wer. Bareng ditelok anak wer. Anakmu ndelok TV lak isin karepe dhewe ya Allah ibu ngaji Qur'an aku kok ndelok TV kok lak dicilikke volume ning TV sabar anak mikir ibuku bar kenekan kondi bapake terus anakmu mikir batin bapak kok tambah dadi saiki pondo paringi contoh sing apik sampeyan iki lak isin kepireng. As-salatu khairun minan naum. Ayo berangkat jamaah subuh nyekeli taat nyekeli mondong sajadah. Ayo nak, nang masjid nak, ayo nak, duk langgar nak. Anak sama nak kulino. Saman biasane lak mboten to? Kurung adzan subuh, anakmu tangi. Eh, saya minin nang turun nek. Kok nek abis sekolah tak gugah. Seguyu kekel iku lino. Dadi sampean gugah anak arep perkara arep salat subuh lah perkara arep sekolah to. Woi. Woi. Makane kene apa anakmu kok dadi ndeblek-ndeblek ngene iki? Nah, ngono-ngono kuwi. Subuh jam 8. Dadi niate usoli fardhu subuh iki rakaat ini mustaqbilal kiblat kawanan lillahi taala. Soalnya salah sampean, sampean ketika anak masih kecil, sampean duwe anak cilik ngono iku ya, duwe anak cilik. Ngoten niku terus kepireng. Shalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Anakmu wis tangi. Ngono iku langsung sampean gowo jamaah nyang masjid, apa sampean turuke meneh? Ya meneh kok wis melek to nak. Ben turu maneh. Makane sampe tuwek ndablek. Wes iki gak mampu wesan setengah siji lho wesan iki. Wancane wong wedoke modele kadung penakan terus mau wes ngono. Terus. Ya kono nang isor karek terus. Mesin dhuwur kaya dengkleh ngono. Halo. Paringi contoh sing saya. Kasih kebiasaan-kebiasaan yang baik. Aja lali didongake. Mboten wonten donga mandi kanggo anak melebihi dongane ibu, mboten wonten. Doa ibu ke anak iku luwih mandi timbangane dongane sewu wali. Wali temen dudu wali murid. Sampean sowano nggone wali cacahe 1000 njaluk apa donga. Iku sik kalah ampuh karo dongane ibu sampean dhewe. Dongane ibu, insyaallah. Insyaallah. Kan hati-hati ibu. Bapak apa gak mandi yang dongake anak? Yo mandi. Tapi ukurannya yo 50% ibu lah kemandian. Soalnya bapak kan cuma panitia peting keringan tuh. Karo panitia pecicilan. Yo kalah karo dongane ibu. Oh nang anak itu seje kok bapak karo ibu. Beda banget. Nang pengajian ngeten ibu eling anak. Makane lek entuk jajan biasanya orang dipangan. Nyapa? Aku mulai tak kena anakku. Iya bu nggih. Dipangan dhewe ya enak, tapi luwih nikmat, luwih bahagia lek digo mulih dipangan anake ketok anake telap-telap. Alhamdulillah, sopen. Memang lanang. Amblas sak kotak-kotake. Makane nek mamu itu sik utuh ana sing sik utuh, sing lanang ndi? Ndi wekmu? Ndak junjung. Kotakmu junjungen. Wis amblas. Ya Allah, beda. Makane Bu, padha-padha ngomong ayo ngomong sing apik. Omongan iki dadi donga. Anak polah misalnya kayak ini, bocah kok polahmu toleh, ngono kiai ceramah kok peting keringat, bocah kok kurang ajar tenan bocah, ayo podo, lele, wong liani lo do manggon ngisor, nono ceramah kok peting keringat nondur, bener nek gue kiarap jadi gubernur oleh, ngono podo ndonga ngomong sing apik, sapa ngerti gue akhirnya jadi gubernur, no, gubernur semut. Kok makane padha-padha ngomong sing apik. Kula niku nggih pesen ten kene kanca-kanca ustaz, ustazah sing bantu kula ten pesantren. Eh, sampean niku lek ngabsen murite, aja mek diabsen diceluki jenenge tok. Ahmad, Salihin, Ridha, biasane lak ngono. Hadir, Ustaz. Hadira, Fatimah, hadira. Biasane lak ngono. Eh, aja mek ngabsen niku aja mek nyeluk jenenge tok. Sampean mari ngabsen misale bocahe hadir sampean titik ngene buku absen. Ahmad, hadir Ustaz. Titik. Muka-muka soleh. Mana? Fatimah, hadirah Ustaz. Solehah, ya Allah. Karun dungo. Tiruan. Lu tenanan kui. Jadi ngabsen murid di karun dungo. Engkau murid yang beling-beling itu ben waras. Saman tahu. Ana bocah nang polahe ra kon. Ya Allah, muka-muka lari niku panjenengan tau tersakit lari yang kan soleh. Ya Allah. Tahu menunggu. ya belas nek potonganmu. Ora bocah mencitat kuwi blondonge sapa ya? Ayo. Ngerusui desa lakmu. Akhire bocah kuwi tambah ngerusui tenan nanggone desamu. Memandi ucapanmu dhewe. Oh bocah wedok kok kakan polah ya Allah bocah wedok kok polah kaya ngono paling apa dadi bunyai bocah kuwi. Ngono lho. Ora kok bocah polah kaya sundel. Ya dadi sundel bocah kuwi gara-gara lambemu. Berarti sampean melu berperan menjadikannya sundel lah ya. Wis ngono ae. Ya wis. Jam setengah siji kok ora oleh rampung. Lanjut yang ngundang wae maneh kapan-kapan. Ndonga muga-muga TPG ini didukung pesen kula. Nek ana wong iso ngaji kok gelem mulang, semangat mulange ramuten sing tenanan. Tak baleni, ana wong iso ngaji kok gelem mulang, sampean ramut, ya kuwi alamat anak putumu bakal kuat agamane. Hoi. Guru-guru ngaji iso mulang ngaji kok sregep mulange, ramuten sing apik. Insya Allah nggak agama urip no kampungmu gini. Era percaya masjidmu bangunan sak gede-gede nih. Tapi guru ngaji aja di rumah sepi masjidmu rano isine. Masih ngeramek no masjid itu santri. Saya mulangi santri sebab gak guru-guru ngaji. Gini pembetan. Makanya nek ono wong iso mulang ngaji kok sergap mulangi ramutan sing tenanan. Ojo eman-eman badan. Lagi ono wong iso mulang ngaji kok ora gelem mulang. Wes jarke wae. Enten ono mati nih. Iso mulang kok ora gelem mulang ben sak urip-uripe ben. Saiki lek ana wong ora iso ngaji kok kudu mulang e. Iki aja diramut kuwi ngerusak tatanan. Ora iso mulang kok kudu mulang ngerusak tatanan. Paham gue maksud kula nggih? Wong kadang mboten nek guru ngaji ku mok dituturi ya karo wong-wong. Sing sabar ya dik, mulang bocah cilik-cilik. Nggih. Pancen bocah iki nakal-nakal dik, sampean ya sing sabar. Nggih. Mulang ya sing telaten ya dik ya. Nggih, dituturi gak tau diapa-apakno. Mengkane guru ngaji ki rata-rata kuru-kuru. Ngantek kopiahe do lodok. Kuru lho sak ndas-ndase. Yo wis ngono. Aja iman, Imam Malik lho. Putrane khatam le ngaji Quran gurune lho dihadiahi 1000 dinar uang emas. Niki sing khatam-khatam Quran iki mbayare pira nang gurune? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas kejujuranmu. 10.000 cara ditukokno panganan oleh opo? Bakso pentol telu. Berarti anakmu regane 3 pentol lho, Mak. Ya andem selamat, Pak. Ya wis ngono ae wis. Titeni yo wong tuwa ki nek lomo, anak engko akhlake lak apik-apik. Wong tuwa ki lek medhit. Najan alim lho tapi medhit. Anak delok nek akhlake kon apik gak kira iso. Titenono tangga-tanggamu ae sing lomo-lomo. Engko lek duwe anak lak akhlake apik-apik. Akhlake apik-apik. Lek medhit, anake mungkin iso pinter tapi delok akhlake. Wis iku ae pesenku. Wis mungkin tambah terus engko ora rampung-rampung. Wis setengah siji, Bro. Iki wis ngaji rong dino iki wis. Sama-sama kita doakan TPG Nurul Hikmah betul-betul menjadi lembaga pendidikan yang manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Jahi Nabi rahmah syafi'a ummah, binyati du'a al-qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul. Bijai sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawbi sulafana salahan najarakum Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة اللهم اجعل هذه المدرسة تبكي نور الحكمة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المتقين ومعمورة بعبادك المخلصين